Nyonya, ingin hati nak jadi nyonya. Cuba tengok yang nyonya. Alhamdulillah, nyonya. Datang kita pulang hari. Emang belum dah kamu mah. Pedo, elom. Benarlah hari ini elom mah elom. Wah, ya dia yang makan bunga je lah menyempok batu rugi. Tuan menyempok batu rusak. Lamun nyempok batu nyenutan nyadap. Mata beri nyenutan gina bibir ngebulai. Nah, jeung jembatan dagang rugi wae meninggi lain makan sereng. Nya bener kan? Ai, masih ada kakak kumas deh. Montong nyempok ke mana sia cung dagang kitu katohian ke syukur aja. Ih, katohian kasihan pedah manehna ka bitaun. Berkena maju, sana berkena maju. Pangatur parantos ngegentra di rombongan Astina. Dihaturkan kanu dinten ayina. Rombongan yang betul, rombongan. Di rombongan Astina kene. Ha, sadarek. Di banyar jumu, nyata hari atur sasana dihatur ini. Tiken mapak ini. Iya, atur sasana. Ceng angere kasek. Paman tinggal paman. Paman keindah namana. Sana jana wak mana tiga yang rana punyeling apa-apa. Aimu ades gila sana jana baris tiga bantengamu. Aimu ades neja satan urmias kajan. Oh, taulah boga aji putih. Aduh hese di tewak hese berlangan. Jai anu gelis. Halo, mesti kaning wano jangan anu gelis rupapi. Moga-moga akan si hasil. Upama hasil bakal dibaktikan kamalanku anu ngadidik dalam pintu kami jasmu. Anu ngadidik ngalatih ilmu perang ilmu tani. Akang tepika kawentar bisa ngamainkan gada kuaya ngadidikan anye. Nah, mahal anu kakak kelangan. Bilawa barang ninggal dursasana anyasang di ganggang Bima wawasna kekerutu kaya papadana ngengenti peperket kayaan saderek-saderek pada meper anu sami ngajajar tina kor mangwas pada ngerakat. Mangwas pada ngerakat. Kangku, Dwi Jakarta. Lima. Ed. Walaun. Ula. Atik Dharma Ganti. Walaun. Ula kakang. Aing idinan. Duk ngekasak si dolim. Duk ngekasak si murka. Loh. Si delik. Cuman dia terdatang kali itu setan berlokotan deh. Panuhun we Bima, kurang patut ya santepi kena mangsa sarwaji nggak boleh kirken pribadi kapan urang teh keur ngabrah mana. Lalu dikeur ngabrah mana asa meunang jiwa we ngarengut nyawa si kurang ajar si telik. Dianturkeun nyawana ku aing ka neraka jahanam aya teh ulah. Oh, ulah Bima, datan waktosna. Muga-muga we untur kolbu. Panas aing, geus aya mera gerobak-gerobak ileungeun samping aing bubuk kenyo. Oh, persanteng ku kitu camah. Muga-muga aing cing kaidinan, si eta ulah wara balik cenah nenyo aing anu bakal edan-edanan ge. Cuman kakak banget aing dikepret karena mata ngaburi nyai. Karena mata ngaburi nyai. Karena sana tampiring perih ayah nyeri ayah pernah ternuturkan. Kurang ajar tersuri sekali-kali. Aing kuinung ku bapak sandihina. Aing kuinung ku bapak kudurun sandihcabau. Aing segenung kitu beletaki-beletaki. Jeng tibatan ngelawanan kanu kitu, jeng tibatan maju ngelawan geluk ke dima jahat kitu, kajen aing munur, karo-karo gelo, anu burung diantungan, anu edan didogokan, aing dek balik ke sudi, abrik-abrikan ke sudi. Siapa nuju, jang? Anu nuju, jang, sok, jang. Sokanya akot-akotan seraya, apung-apung nudukun yang kerpus. Cimahi dua deui, Cimahi dua deui, Cimahi, Cimahi, Cimahi dua deui. Baik cana ke Ciburum yuk. Bada yuk, letlot, letlot. Aduh, naon letlot. Kula let tayo kolot. Barade, kurang dia, barade. Naon. Tenas, tenas, tenas. Naon tenas teh. Kadipaten tulengas. Dasnung, dasnung. Ya, icara naon jadi dasdong ke ya pak? Naon dasdong net? Nyalawan ingat. Naon dasdong jatuh? Dasnong, dasnong. Naon? Icara sampai binong. Sate, sate, sate, sate. Mupli kue, naon tuh. Bahagir akan tengok. Sate, sate, sate, sate. Mirah 500 rupiah satir mah. Aduh, mirah aja 500 rupiah teh, Ci. Sate, sate. Deuk naon sakeus? Kurunyung deui. Naon sia cengah sengir kitu? Ya, ingat terus siasa. Nganyuk. Hah? Nganyuk. Tisuk sia nganyuk ke mayar henteu. Karek ge jua tiir. Iya hari wang mah lu jagung di tukang di hari goblok kana. Karek ge jua tiir. Hah. Cek aing tiiran anak karek kende ieu mamah paniir. Nya jeung paniirna dihakan kabeh. Mane namanya. Nya nganyuk dua deui. Beh. Sia dianyukan beh aku sia payuh henteu aing. Pantes wae sudah dagangna sate kambing aing belawak lain. Iya, sate naon? Cik kebatu di mana di bangkong korodok di sate. Ah, nah sia ngomong teh. Makanya orang belum mau lihat. Ulah kukuliran teh. Biar nu maju saha? Di sana. Kuma bejana? Iya. Mojrel. Bayat teh. Bayat teh. Namru. Eh? Kucuk geneng we balik nanti. Eh, kebajana. Wah, kisuh dia berikan-berikan, suka berikan-berikan, memulai berikan-berikan. Olah? Semur hidup cina ing, cani cabok kuinung ke bapak, cani cabok ing, balik cina ing. Bungut cani cabok ing, ngeburi, nyai. Bungut cipaduk, panjang cani, muri, nyai. Ah, nah, siah, kunyuk. Namun, jelak wadah teh hartos. Kada sing hati-hati deh, kare. Ada senjata di mana? Iya, di diukan. Dari ini mana? Berdiri di sana. Ah, si kunyuk. Siah. Kucan, kaya komano. Hei, naon. Panuju pisan, ilah. Tidinten kardinten. Uyah-uyahan anak. beuki heurin usik anu taya paparana. Jago pada ngugung-ngugung watak wantos tiga yang rana punyuling apa-apa nyepeng kajayaan dina tengah-tengah saya marapili. Dina tengah-tengah rarame anu nuju majeng ti rombongan Astina tika tebihan aya dua murang kalih anu cungklang singkleng daya sanes wedalan ti nagara Mandurharja nyata cadangan Prabu Anom anu sakedap deui bakal dilingihkeun dina kursi kalungkungan neraskeun ingkang rama. Nyata Prabu Anom kakrasana utawi Raden Aladara wonten kantun ingkang rayi Raden Pangpang Arayana nyata Kresna anu dina waktos enak perantos kagurnita julukan Raden Kresna satu tasna rengse dina lampahan saya marah di Malura. Nih. Kakak. Iye. Keringis gari deh. Lo. Kanto serna kang. Iye. Akang daftar kang. Dut. Akang ini. Udah bakal jadi salah kini hidup paling ini akang. Lo. Lalu jenang akang. Iye. Rame. Ayo. Dut. Iye. Nih. Antos kakak. Kamari akan geus daftar. Nyata we saya teh kamari teu ngulih daftar. Daftar kan. Wajar. Akang Prabu Anom di mana geus dina porsi nyagigirkeun Nyi Drupadi. Waduh, hebat. Nyaha. Kersenau. Iya. Geus nepi. Tepi na damel kalanun. Kaula teh teh sakedik bade aya halang ditaroskeun ka Kang Raka. Loh. Daun. Eh? Daun. Eh. Saya ge teh nadugi ka ieu teh jigana teh asa gurung gusuh nu teh papadana. Kapan ieu teh? Urang teh sajamina tiba ka nonton teh aya tugas ti Kang Jeung Rama. Kang nalungtik dulur anu parantos kabejakeun ancur baraya anu parantos kabejakeun korban dibayas segala-gala panawa panawa beneun nu paeh inget-inget sakali paeh mah nya paeh hilang moal nya nu paeh balik deui sakali paeh mah nya paeh ancur jadi areng tidak penting kasapan hidup sahat kurawa. Loh. Kepina dama nanging keyakinan Kang Jeung Rama mah ngaharewas karaji yen panawa teh cenah masih keneh aya. Wah, mustahil. Iya, kaharti euweuh. Teu kaharti. Teu bisa jadi nu paeh balik deui. Ieu bejalin ti sareng dua urang. Dicinakeun ku Kang Kasina yakin tina putih kasawan ancur panawa. Bilih kuntina kitu. Loh. Kebab teuing Kakang, bilih sariatasan. Atanapi pikiran ka perasaan tenang. Taroskeun ka Kang Jeung Rama atuh. Wah, sabet kuring. Heh. Di mana aya kajian nu paeh balik deui? Eueuh. Eueuh. Eueuh. Hayeuh. Akang dak makan ieu. Kamari ieu, Pan. Ini nya. Terus, kamari ieu di nagara. Ka mana? Ari ieu. Akang teu bejak ka Kang Jeung Rama. Akang bawa duit. 100.000 kamu. Duh kok. Kang Onang. Sakit asing akan bisi ia daftar makin duit. Ya. Akang nggak daftar sendiri, beli semara. Beli pikar, akang. Car sulit saning ati. Rasa sukma akang lamu sih. Diuk tidak korsi keluhan. Sakit ini akang bakar diuk. Jadi aja. Dipunyung para pengagung. Pitulin. Terus. Dipuja beraja. Dipetli beraja wati. Sukma akang lamu nyanyi. Kan tuh padi. Waduh hebat. Kena kena deh. Wah. Ya. Boga mirah aja mah. Wah. Jadi saya teh bade ngiring saya marah. Wih, lu aduh. Budak ngora urang. Budak ngora. Moal aya awe nu geus. Drupadi pip lancukeun maneh. Ai manawi teh moal ngiring kana saya marah. Milu aduh, milu. Loh ari akang lajonan. Cenah numun kegiatan tuan panitia dina poe ieu akang bakal bisa sok. Sabar ayeuna teh urang-urang asina heula. Urang asina ka dieu. Hayu kabeh. Hayu. Kang saha daftar nyabela ka guru Rasiko Mayana mikarep. Hayang ka Drupadi. Geus. Geus suruh. Cebian bari-bari. Nyalah. Tidak kumkanya daikin kanok itu. Mun kamu dia akang. Woi. Nyerongot. Nyerongot. Keur mah budak bora kata mah kasep akang. Kata mah galing buuk. Rintit. Weh. Nyebut oge ka akang. Lamun merek mobil mah si Puso. Nyebut. Bener tangguh. Ayo oge nyebut. Dia mah sanam. Tangtungan kieu mah lamun mobil itu mah sanam mobil. Heh. Wah. Doser. Ah, banyak ya mobil doser. Keur mah sarangan Prabu Anom. Jadi begitu na, wajah saksi aita genah sama, wajah genah sama, panuju siya musyak kutanyuna, wajah siya musyak kutanyuna, wajah siya jauh kata, wajah, moa siya mamuna, wajah enak, Eta si akang tenang. Wajah itu lah lajok, nah, bro. Hai, iya, citra si maju tira si, wajah, aduh. Aduh, itu agak nama, nyaho. Wah, lah, intang tiku akang, kan, bubuh, nak. Akang, tonyok akang, gue bakal ngerampakin igana, segera mana. Wah, eleh, kurung pintu, ata-ata. Jagoan, gana mana, ya, tasya, hai, kena, kena, mau, ya, akang, ya, kena. Hampura. Hampura, kak, tonyok, kak, hampura. Ya, lho, sugema, nampak batu, di tonyok, malah. Dua, siang, jura, roh. Ceng, yolah. Sobat tengah eka orang mati boleh melengak wae, ya teh karun jadi dulur. Susah-susah suka-sukanya. Sifatna panawa. Anu geus kabejakeun ancurina deurukan. Kayi, Raya Arjuna kadang akang muga-muga wae, ya teh beja teh ulah sareng kanyataanana. Kalayan ibibi kuntinali brata. Asa piraku lamun seuk nyata mah ancur, asa pasal ya sareng katerangan ti Kanjeng Rama. Was. Kabima waaska Kang Rayi Distira hayang sagok-gokeun da teh telat cenah mah bakal papangih di lingkungan panglajoanan. Weh, sakali pae mah nya pae. Pae we eta sia geuna sama. Heun sia mah geuna mari sia. Tobat. Ya lajo deukeut kana itu ah. Jauh teuing urang lajo ieu. Nah, ka palih mana atuh? Heuh, lajang gaturan bareup lah. Nah, palihnya. Penas teh. Raden Narayana barang ningali ka papangungan palih ti kiwa korsi pangpengkerna. Loh. Ningal lima satria ngadajar anu pangpungkurna jangkung ageung. Sini kubukti waspada kunyatana. Yen eta teh panawa anu nguyung ngabrahmana ngawangwan sing serba bodas. Dangu-dangu ngami ka. Aduh. Ampun teh Gusti. Ampun. Naon? Sulangan. Sulangan. Wis sulangan. Pencet wae. Ya. Sanes Kakang. Lah kunaon? Itu graf tinggal dina papangungan dina kursi di nomor 18 Dwika 24 itu juga panawa. Ngono. Ngono. Mana wae? Itu tinggali anu pangpungkurna raja-raja onangan. Mono. Anu mono. Mono. Iya, aduh. Tobat. Ah. Temungkin. Ditinggalian sama. Nah, ditinggalan masih ada dengan aku. Iya, jika ada barang lain. Nuh, nyawa asli. Pae, hancur di dapur 38. Berwet, etas, siap kita sama. Panuju. Ya udah, siap berkana. Mana aing bakal mana aing? Mana dia ngejebuk eta begi kaki itu eta saira. Negara luar yeuh. Jigana rengse urang asli mah yeuh. Panuju sia. Lain. Kang, urang sidikeun itu tobat Arjuna itu. Mana? Itu geura tingali. Urang langkung caket. Ah, nah bet pake gareukeun lah. Cukup ieu. Dangu-dangu pangatur ngagentra. Rupina Maharaja di Nagara Ambang Segara. Mahaprabu Ramu Julung perantos kapitara. Kaunggulan masih kena aja di Jaga Semara. Ieu amper dinten kalima. Mangga diaturkeun kanggo peminat salajengna. Diaturkeun kanggo ka anu ngahasilkeun undian dina dinten kalima dina drip ieu diaturkeun ka cadangan Prabu Anom ti Mandraharja. Ieu. Ka saderek Prabu Anom ka kerasana lingih. Ciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Akang, akangnya, akangnya. Menang, akangnya. Akang, apa hulun apa ini? Aduh, Kang, saya nama batalkan. No. Ya. Batalkan itu, bubuku. Menang hayang. No. Iya, iya. Akang lejonan. 28 tamulang teuna teh restu akan sia dinya. Nya tu muga-muga we kaula teh ngawuh restu nya alus. Loh. Nangis sagedengan ati eta muga ulah luntur kalbu. Ye. Panuhun we ulah diserangan ku licik. He? Ulah diserangan ku licik tiga nu atos-atos. So licik. Da kang matur kitu jaman murang kali oge pemain kareci sok licik. Kadang-kadang kleci batur sok disempil keuna cecekolan akan. Aduh, biasa. Wah, ulah sok ngawilang batur di muka umum. Iya. Ulah sok kitu. Eueuh, eueuh, kitu na, kitu na. Ah. Eta mah dongeng unggunya, dongeng teh mah.